Yang di belakang mau maju nggak? Nggak apa-apa sini, dekat-dekat sini. Ya. Maju lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita melanjutkan kembali membaca kitab yang berjudul Sulwanus Salafi Inda Kaidil Khalafi. Hiburan dan motivasi untuk seorang salafi menghadapi tipu daya dan kebencian orang-orang yang memusuhi. Kalau tidak salah, siang ini kita membaca dari halaman 22. Begitu? Betul enggak? 22 paragraf bawah ya. Ya. Taib. Kitab ini ditulis oleh Dr. Khalid bin Dhahwi Al-Dhafiri. Hafizullah Ta'ala, dan diberi muqaddimah atau pengantar dari Asy-Syaikh Rabi bin Hadi Al-Madkhali. Qala hafizahullah Ta'ala, wa ta'ammal ma jara li khiyari hadhihi al-ummah kal khulafa'i ar-rasyidin wa sadati ashabi sayyidil mursalin min a'da'ihim. Perhatikan baik-baik apa yang dialami oleh generasi umat ini, yaitu khulafa ar-rasyidun dan sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia, yaitu sikap permusuhan dan kebencian dari musuh-musuh mereka, karrawafidhi wal khawariji wa nahwihim, seperti kelompok Rafidhah dan kelompok Khawarij. Wa ma jara li a'yani tabi'ina wa man ba'dahum min a'yanil a'immati. Coba perhatikan juga ujian yang dialami tokoh-tokoh tabi'in dan para imam setelah mereka. Kal imami Ahmad bin Hanbal wa Muhammad bin Nuh wa Ahmad bin Nasr al-Khuza'i wa amthali haula'i mimman la yumkinu hasruhum. Contohnya Imam Ahmad bin Hanbal, Muhammad bin Nuh, Ahmad bin Nasr al-Khuza'i, dan juga para ulama semisal mereka, tidak mungkin kita bisa membatasi jumlahnya. Karena memang para ulama semuanya mengalami tantangan dan ujian. Walau dzakarna jinsa ma jara lahum minal adza, seandainya kita ingin menyebut dan menjelaskan bentuk-bentuk gangguan dan tantangan yang mereka hadapi, la talal jawabu wal qasdu al iktisaru, jawabannya pasti akan panjang lebar, padahal tujuan menulis buku ini hanya ringkas dan singkat saja. وَمَنْ أَرَادَ الْوُقُوفَ عَلَى ذَلِكَ فَعَلَيْهِ بِالسِّيَرِ وَتَارِخِ. Yang ingin membaca dan mengerti betul tentang hal ini, silahkan membaca referensi sirah dan tarikh. وَلِلَّهِ دَرُّ أَبِي تَمَامْ حَيْثُ يَقُولُ شِعْرًا. Begitu indah Abu Tamam yang menyampaikan satu bait syair. Wa idza arada Allahu nashra fadilatin tuwiyat ataha laha lisana hasudi. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kelebihan dan keutamaan seseorang itu dikenal dan tersebar, maka akan mengiringi juga lisan-lisan orang yang hasad. Wa qala Abu Thayyib syi'ran, Abu Thayyib juga menyampaikan satu bait syair. Wa syana sidqaka indan nasi kadzibuhum wa hal yutabakum mu'awajun bimu'tadili. kejujuranmu itu akan dilihat sesuatu yang buruk menurut orang-orang. Padahal mereka sendiri banyak berdusta. Orang-orang rata-rata berdusta, engkau jujur. Nah, kejujuran itu menjadi sesuatu yang buruk. Apakah bisa disamakan antara yang bengkok dengan yang lurus? Wa qala Syekhu Abdurrahman aidan. Syekh Abdurrahman, yang dimaksud adalah Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh, beliau juga mengatakan wa fi ma qassallahu 'anil anbiya'i tasliyatan li 'abdihil muslim idza kana lahu a'da'un. Beliau menjelaskan, apabila seorang hamba muslim menghadapi sekian banyak musuh, kisah-kisah yang Allah sebutkan tentang para nabi di dalam Al-Quran adalah hiburan untuknya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Dan demikianlah sudah kami buat sebagai satu ketetapan yang tidak bisa dihindari. Tiap-tiap nabi ada musuhnya, orang-orang jahat. Namun cukuplah Allah Rabbmu sebagai zat yang memberikan petunjuk dan zat yang memberikan pertolongan. Jadi memang itulah sunnatullah. Orang baik pasti ada yang membenci. Mengajak orang lain kepada kebaikan, tentu ada yang menentang. Enggak mungkin tidak. Nah, keyakinan seperti ini harus dipersiapkan setebal mungkin. Sehingga ketika benar-benar menghadapi, sudah tidak kaget lagi. Sekarang kita belajar menjadi santri. Status kita hari ini talibul ilmi, dan seterusnya tentu. Tapi yang saya maksud dalam berproses. Ada saatnya kita akan mengajar. Walaupun sekarang masih belajar. Ada saatnya kita menyebarkan dakwah. Berbicara di forum yang lebih besar. Walaupun sekarang posisi kita masih menjadi pendengar. Tapi tidak mungkin tidak. Ada saatnya, mau tidak mau, kita dituntut untuk mendakwahkan. Karena tentu tujuan kita belajar bukan untuk disimpan. Niat kita thalabul ilmi bukan hanya untuk diri sendiri. Ilmu itu dipelajari untuk nanti diajarkan. Siapa yang secara sadar dan siapa pula yang mau bersusah payah, berkeringat-keringat, berlelah-lelah, dia menggali, buat lubang, sekian banyak, ratusan bahkan ribuan titik, dia taruh bibit atau benih di sana, dia rawat, tapi dengan keinginan 500 pohon kelengkeng ini tidak berbuah. Enggak ada orang secara sadar seperti itu. Setiap orang yang menanam pasti berharap tanaman itu berbuah. Bukankah ulama sudah mengingatkan kita? Ilmu itu ibarat pohon. Amalan adalah buahnya. Amalan yang terbaik ketika tidak hanya dipraktekkan pada diri sendiri. Amalan yang terbaik adalah ketika kita mengajak orang lain mendakwahkannya juga. Maka jangan hanya berpikir belajar, belajar, belajar. Tetapi tolong mulai dipikirkan juga dan dipersiapkan betul-betul. Nanti ada saatnya saya harus mengajarkan apa yang sudah saya pelajari. Supaya berbuah. Kalau tidak, akan sia-sia belajarmu. Yang kamu dapatkan cuma capek, lelah. Sekalipun ada manfaat, terbatas pada dirimu sendiri. Nah, salah satu bekal yang harus dipersiapkan adalah satu kesadaran dan sebuah keyakinan. Nantinya ketika terjun berdakwah, akan selalu ada pihak-pihak yang tidak suka. Selalu muncul, bahkan terang-terangan, mereka yang mengatakan menolak dan menentang. Ini penting. Ayat yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman Al-Syeikh rahimahullahu ta'ala. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin. Tiap-tiap nabi itu sudah kami tetapkan ada musuhnya. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Kepada Allah tempat kita bergantung, kepada Allah kita bersandar. Kita yakin Allah lah satu-satunya zat yang memberikan petunjuk dan satu-satunya zat yang mampu menolong. Fayukhadhu min hadza, kata Syekh Abdurrahman selanjutnya, dari keterangan ini bisalah disimpulkan anna man qala al-haqqa wa da'a ilaihi fala budda an yatasadda lahu man yuqi'ul adza alaihi. Siapapun yang menyampaikan kebenaran, apalagi mengajak orang lain untuk berjalan di atas kebenaran, pasti ada pihak yang muncul untuk mengganggu, menghalangi, dan menyakiti. Wa ma dzaaka illa li su'ubatil haqqi 'alan nufus. Hal itu terjadi bukan lain dan tidak bukan karena memang kebenaran itu berat untuk diterima oleh jiwa. Wa mukhalafatihi al ahwaa, karena kebenaran itu bertentangan dengan hawa nafsu. Wa itsari syahawati ala taqwa. Demikian juga syahwat yang begitu besar pengaruhnya terhadap ketakwaan seseorang. Nas'alullaha tsabata 'alal iman wal 'afwi wal 'afiyati fid dini wad dunya wal akhirah. Hanya kepada Allah kita meminta agar diberi kekuatan dan keteguhan supaya tetap di atas iman, memperoleh ampunan dalam urusan agama di dunia dan di akhirat nanti. Jangan dibayangkan, perlu diingat, jangan dibayangkan ketika kita berbicara tentang berdakwah itu hanya masyarakat, orang lain, umat Islam secara keseluruhan. Tapi perlu diingat bahwa berdakwah itu mulai dari lingkup yang paling kecil, keluarga. Mendidik istri, mendidik anak, termasuk juga dalam hal ini. Kenapa? Karena bisa jadi di lingkup yang paling kecil ini ada penentangan dan penolakan. Bukankah hal itu sudah banyak dirasakan? Seorang anak yang sudah tidak mau lagi diarahkan untuk ngaji. Seorang istri yang kita sudah rayu berulang beribu kali untuk ayolah kita ngaji, tetap juga menolak. Kalau kita tidak sadar hal ini, akan putus asa, akan bersedih, pesimis, bahkan akhirnya ingin menyerah. Jangan. Ingat, wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Yang memberikan hidayah itu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan bersandar pada kemampuanmu berbicara. Jangan mengandalkan sekian banyak ilmu yang sudah diperoleh. Tapi tetap berpulangnya itu kepada Allah azza wa jal. Satu doa yang kita panjatkan kepada Allah azza wa jal, bertepatan dengan waktu yang mustajab, hati yang tulus, syarat-syarat istijabah itu terpenuhi. Satu kali berdoa, Allah buka hati yang sudah terkunci. Allah lapangkan hati yang sebelumnya sempit. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sedihnya kan bukan main. Berkali-kali mengajak ibunya masuk Islam, ditolak. Diajak lagi, ditolak. Saking sedihnya, Abu Hurairah datang menemui Nabi Muhammad SAW, meminta, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, doakanlah agar ibuku dapat hidayah. Didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pulang Abu Hurairah ke rumah. Mendengar suara langkah kaki Abu Hurairah, belum juga mengetuk pintu. Sang ibu berbicara dari balik pintu di dalam rumah. Sabar, jangan masuk dulu wahai anakku. Abu Hurairah bercerita, saya dengar suara orang mandi. Siapa lagi kalau bukan ibunya, mandi bersih. Ketika dibuka, sudah masuk Islam. Bahagianya luar biasa kan. Orang yang paling dekat, yang paling dicintai, ibunya sendiri, ibu kandungnya, masuk Islam. Doa. Jangan mengatakan itu kan untuk Rasulullah saja. Bukan, Rasulullah mengajarkan untuk kita, untuk ditiru. Nabi Muhammad SAW itu memberikan contoh biar kita ikuti. Doakan, doakan, doakan. Itu tadi. Wakafa birabbika hadian wa nasira. Jadi kalau berdakwah, berdakwah, berdakwah, kok kita merasa gak ada sambutan. Setahun, dua tahun, tiga tahun yang ikut kok cuma bisa dihitung dengan jari. Kamu jadi ustadz, muridnya gak paham-paham. Kamu jadi seorang guru, muridmu susah diatur. Wakafa birabbika hadian wa nasira. Doanya sama Allah. Ini salah satu kriteria pendidik yang sukses itu. Ketika dia berdoa, tidak lupa sama murid-muridnya. Tidak terlewatkan itu dalam barisan doa. Ya Allah, berikanlah barokah, berikanlah taufik untuk murid-muridku. Seorang pendidik yang ingin sukses, tidak boleh lepas. Dan jangan sampai lupa mendoakan murid-muridnya. Ini. Karena itu sebentuk bukti bahwa kita sadar Allah lah yang berikan hidayah. Kita udah belajar menguasai materi. Kita udah merasa serius mengajarkan. Waktu habis, tenaga capek, pikiran dikuras. Kita tinggalkan anak dan istri mengajar-mengajar. Ini yang itu nakal, itu susah diatur, ini gak paham-paham. Berarti yang perlu dikoreksi ini, ingatan wakafa birabbika hadian wa nasira. Cukuplah, jangan lupa, cukuplah wakafa. Cukuplah Tuhanmu, Rabbmu, yaitu Allah. Hadian, yang memberikan hidayah. Itu harus ditanamkan betul keyakinan. Tapi juga diwujudkan dalam bentuk usaha. Tadi mengajar sudah, itu sebagai sebuah usaha. Mengingatkan dan menasihati, betul, itu juga usaha. Tapi doa. Sekali lagi, seorang guru yang baik, pendidik yang ingin sukses, jangan lupa, doakan murid-muridnya. Ya Allah, berikanlah hidayah untuk murid-muridku, berikanlah hidayah. Allahumma ihdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Rasulullah sabarnya luar biasa kan. Udah dicaci maki, disakiti. Ini sudah ditawari oleh malaikat penjaga gunung. Hancurkan. Saya lakukan, hancurkan itu. Saya cabut gunung ini seakar-akarnya. Saya lemparkan ke mereka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikan contoh buat kita. Allahumma ihdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah untuk kaumku. Mereka belum mengerti. Mereka gak paham. Itu berdakwah pun sama. Kita punya kajian di satu tempat. Kita mengelola taklim di satu masjid. Sabar. Yang berikan hidayah itu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yubayyinu al-allamatu sa'diyu rahimahullah fi tafsirihi inda hadhil ayati al-hikmata min wujudil a'da'i li rusuli wa atba'ihim. Al-Allamah As-Sa'di rahimahullah menjelaskan dalam kitab tafsir beliau terkait ayat di atas tadi, Al-Furqan ayat 31. Apa hikmah keberadaan musuh-musuh para rasul dan pengikut mereka? Faqala, kata Imam As-Sa'di, wa min hikmatillahi ta'ala fi ja'lihi lil anbiya'i a'da'an walil batiri ansaran qa'imina bidda'wati ilaih. An yahsula li ibadihil ibtila'u wal imtihan. Hikmah yang sudah ditetapkan Allah. Kenapa para nabi itu ada musuhnya? Kebatilan-kebatilan itu ada yang membela. Supaya terjadi ujian dan terwujud terwujudnya satu ujian. Tes. liyatamayyaza as-shadiqu minal kadzibi. Itu proses seleksi. Siapa yang serius, siapa yang tidak. Siapa yang bersungguh-sungguh, siapa yang setengah hati. Siapa yang jujur, siapa yang dusta. Siapa yang ikhlas hanya karena Allah, dan siapa yang punya tujuan-tujuan lain. Itu akan terpisah. Semualah, bukan hanya ini. Dalam urusan dunia saja harus ada tes, ya kan? Ini asli, ini palsu. Itu namanya uji coba, tes, ujian. Emas nih, dites dulu dong. Kita bawa ke ahli emas, dibakar, disepuh, segala macam. Wah, ini palsu. Wah, ini asli nih, dibakar dulu. Semuanya ada testernya itu kan, air minum, di laboratorium, ya, obat, makanan, minuman. Kendaraan bermotor aja ada tesnya berkala. Ini asli apa enggak? Ada nomor rangkanya, ada nomor mesinnya. Itu urusan dunia. Apalagi urusan akhirat, urusan iman dan takwa. Jangan-jangan cuma ngaku-ngaku aja. Wah, ini motor saya ini, bagus ini, milik saya. Buktinya mana? Dites. Ini asli enggak? Enggak, ini asli nih. Wah, curian ternyata. Perlu ujian. Supaya terpisah siapa yang jujur, siapa yang tidak. Wal aqilu minal jahili. Nanti akan terpisah nanti. Siapa yang berakal, siapa yang jahil. Wal basir minal a'ma. Siapa yang bisa melihat dan siapa yang buta. Wa min hikmatihi, kata Imam Sa'di, termasuk hikmah Allah juga. Anna fi dzalika bayanan lil haqqi wa tawdihan lahu. Dengan adanya ujian-ujian tadi, pihak-pihak yang memusuhi akan semakin terlihat jelas kebenaran itu. Fa innal haqqo yastaniru wa yattadhihu idza qama al batilu yusari'uhu wa yuqawimuhu. Karena sesungguhnya yang namanya kebenaran akan bersinar terang, terlihat jelas ketika kebatilan itu muncul menghadang. Fa innahu hina idzin yatabayyanu min adillatil haqqi wa syawahidihi dalati ala sidqihi wa haqiqatihi wa min fasadil batili wa butlanihi. Ma huwa min akbaril matalibi allati yatanafasu fiha almutanafisun. Kalau sudah ada lawannya, pembandingnya kalau bahasa kita, baru kelihatan kan. Yang namanya cahaya baru akan terlihat dan berharga sebagai cahaya kalau ada kegelapan. Lampu, senter, pelita. Kapan itu begitu berharga buat kita? Di siang hari bolong terang begini, atau di tengah malam ketika listrik padam? Ya, ketika gelap gulita, setitik cahaya itu berharga sekali. Tapi kalau kita punya lampu sokle. Sokle enggak kamu? Ibrahim. Lampu sokle itu apa? Lampu sorot. Lampu stadion tau. Besar sekali itu. Kamu nyalain di siang-siang hari kayak gini, dari Bojong kamu orangkan ke atas sana. Ya, cahaya itu apa artinya? Tidak akan dihargai. Ngapain sih itu? Cuma kalau pas gelap gulita, listrik padam, ada cahaya, berharga sekali. Itu kebenaran disamakan dengan cahaya. Yang namanya kebenaran itu akan bersinar terang. Jelas sekali, oh ini cahaya. Ketika kebatilan itu muncul. Sebagaimana cahaya akan terasa berharga dan begitu bernilai ketika muncul kegelapan. Wa dzakara Allahu fi hadhihi al-ayati aidan usluban min asalibi kaidihim li ahli sunnati. Kama waddahahu asy-syekhu al-'allamatu Ibnu Utsaimin rahimallahu taala. Asy-syekh al-Utsaimin rahimallahu masih terkait ayat di atas tadi, Al-Furqan ayat 31. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Asy-Syaikh Al-Utsaimin menjelaskan bahwa di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satu cara yang digunakan oleh musuh-musuh untuk menyerang ahlu sunnah. Kata Syekh Al-Utsaimin, haitsu bayyana anna min hikmatillahi azza wa jal annahu lam yab'ats nabiyyan illa ja'ala lahu a'da'an minal insi wal jinni. Allah Azza wa Jalla menjelaskan bahwa tidak ada seorang pun nabi yang diutus, melainkan pasti ada musuhnya dari kalangan jin dan manusia. Jadi jangan sampai lengah. Jangan sampai terlena. Berdakwah merasa aman-aman saja. Berdakwah kemudian tidak waspada. Merasa, oh, keluarga kami menerima. Masyarakat kami menyambut. Tetangga-tetangga baik-baik aja selama ini. Terlena itu, lengah namanya. Sampai kemudian melupakan dan melewatkan hak-hak mereka. Jangan sampai seperti itu. Wah, di sini baik-baik aja kok. Misalkan ada satu masjid nih, dipakai untuk taklim. Ini sering terjadi. Ya, kita harus berani koreksi. Kalau tidak berani dikoreksi, terus bagaimana kita memperbaiki diri? Masjid nih, bisa dipakai kajian bertahun-tahun. Takmirnya baik, pengurusnya bagus. Akhirnya lengah, terlena dia. Wah, tiba-tiba aja pergantian kepengurusan. Ada surat keluar resmi, stempel, ketua sekretaris, dengan bahasa yang sangat halus, kajian tidak dapat dilanjutkan. Gitu. Mohon maaf. Baru kaget, loh. Kok gak boleh, kenapa ini? Ternyata setelah dicari tahu, keberadaan taklim itu ternyata sudah disoroti oleh banyak lapisan masyarakat. Bukan masalah benar dan salahnya yang diajarkan. Bukan terkait sahih dhaifnya dalil yang disampaikan. Tapi ternyata apa? Aspek kenyamanan. Selesai taklim, sampah di sana-sini. Ketika berangkat taklim, parkirnya sembarangan. Menutup akses masyarakat setempat. Selesai taklim, tandon kosong, tandon air. Kerannya terbuka. Ada lagi anak kecil yang ngompol, bikin pesing karpet. Susunan dan tatanan perabot yang ada di masjid dirubah-rubah dengan sendirinya. Tanpa seizin takmir. Selesai taklim, kipas angin masih muter, lampu masih nyala. Ya siapa yang mau nerima kajian seperti itu, mohon maaf, tidak bisa dilanjutkan lagi. Kotor. Walhamdulillah ahli sunnah tidak demikian, tapi jangan sampai melakukan. Makanya kalau kita daurah masyayikh di JEC kan panitia dan takwirnya kan angka jempol tuh, luar biasa. Kebersihannya diperhatikan, bahkan panitia memberikan bantuan-bantuan, ada tambahan-tambahan fasilitas, kemudian memberikan infak sebagai tanda terima kasih, sudah diizinkan dan diperkenankan, kenyamanan dijaga, semuanya senang panitia. Makanya selalu ditagih, kapan lagi Pak pengajian akbarnya? Karena kalau sudah ada pengajian akbar dari ahli sunnah, dari Yayasan Riyadul Jannah, pasti ada pemasukan. Yang lain-lain kotor, ini segala macam. Itu alhamdulillah, ahli sunnah itu harusnya begitu. Harusnya begitu. Ada satu masjid, saya gak usah cerita di mana, karena itu gak terlalu penting. Karena itu bukan esensi dan substansinya. Ada satu masjid di satu kota, ini nyata ya, bertahun-tahun dipakai untuk taklim. Koordinator taklimnya, karena ada satu dan lain hal, akhirnya tidak bisa melanjutkan lagi. Akhirnya diserahkan kepada panitia yang lain. Itu udah dipesenin. Tolong, setiap bulan, listrik masjid ini di cover pulsanya. Karena beliau sebagai koordinator itu, mohon maaf, dari kantongnya sendiri. Itu yang beli pulsa ngisi. Padahal ya kajian seminggu sekali aja sebenarnya. Jadi kebutuhan listrik itu di full. Terus nanti kalau Idul Fitri, tolong, seingat saya ada 7 takmir dan tokoh masjid itu dikasih bingkisan. Bingkisannya begini-begini. Udah, beliaunya gak di situ lagi. Dilanjutkan yang lain. Ternyata pesan itu seperti dianggap angin lalu. Setelah Syawal tahun itu, ingin kajian dimulai kembali. Sebelum bicara sudah ada surat stempel. Gak boleh lagi pakai masjid. Alasannya ini lah, alasannya itulah. Itu tadi hanya urusan pulsa listrik. Nah, yang kita inginkan, keberadaan ahli sunnah dimanapun, manfaatnya itu dirasakan oleh masyarakat. Bukan hanya menjadi beban. Cuma make doang. Urusan yang lain kita yang nanggung. Tapi coba bayangkan, subhanallah, kajian di suatu masjid, panitia betul-betul dibentuk dan di briefing, diawasi dengan serius panitianya. Kajian berlangsung tenang, ya kan? Walaupun itu rutin, tetap bersurat seminggu sekali, paling enggak WhatsApp, paling enggak secara lisan. Yang penting ada izin lanjutan. Walaupun kita udah diizinkan, silakan Pak dipakai tiap hari Ahad pagi, silakan. Ada suratnya resmi. Tapi tiap kali kajian Ahad, pemberitahuan Pak, insya Allah minggu depan, besok hari Minggu pagi, hari Ahad pagi, ada kali, silakan, silakan. Gitu. Kebersihan dijaga. Sebelum acara dimulai dibersihkan, kasih wangi-wangi, ya kan, kamar mandi, airnya diisi, semua diperhatikan, tempat-tempat sampah disediakan, ada bagian parkir dirapikan satu arah ini. Kan cakep tuh. Jangan motornya satu kepala ke sana, satu ke sini, satu miring, ya kan? Yang satu lagi di belakang pengimaman, yang satu lagi tempat wudu, ada satu lagi mobil parkir nutup jalan. Sandalnya berserakan. Ya kan? Sono sini, sono sini. Yang punya ketua takmirnya bingung, "Mana, Pak?" "Iya, sandal saya di mana ya, Pak, ya?" Ya kan? Jadi ketika hal itu terjadi, ada orang enggak suka masuk dia. Ngapain diterima mereka itu? Kita rugi. Masjidnya kacau, kotor, airnya habis, kita yang pakai. Mana airnya? Dihabisin sama mereka jenggot-jenggot itu. Kena lah kita. Tapi kalau kita bisa merawat nikmat, kita bisa menjaga karunia yang Allah berikan itu, insya Allah terus berlanjut. Ada orang gak suka, para takmir itu akan membela. Apa alasan kita menolak dan menghentikan kajian mereka? Mereka merawat masjid kita lebih dari kita sebagai takmirnya. Kadang-kadang kita lupa untuk bersih-bersih mereka tuh, masya Allah. Kalau tiap kajian seminggu sekali, rumput-rumput dibabatin. Ya. Sebelum Ramadan mereka yang ngecat pagarnya. Ya. Jadi masjid itu bukan kita hanya make doang. Itu masjid masyarakat kampung sono. Alhamdulillah dapat izin dari takmirnya. Leluasa secukup hati. Janganlah. Udah kita perlakukan seperti masjid milik kita. Miliknya kaum muslimin. Dirawat betul. Ya memang dakwah itu ya perlu biaya lah. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjihad itu dengan harta, dengan jiwa. Ya perlu digalang. Kan? Yo, ngecat bareng-bareng. Insya Allah seneng orang. Tapi tentu seizin dengan takmir. Mohon maaf Pak Takmir. Ini kami ingin bersih-bersih masjid. Itu juga kami perbaharui catnya. Ya catnya kalau bisa yang seragam. Ya kan? Jangan takmir aslinya cat besi tralisnya itu warna hijau terus kita ganti jadi kuning. Ntar dikira afiliasinya ke sebuah partai nanti. Ya kan? Ya kita sesuaikan dengan warna yang ada. Gitu Pak, kami gini-gini. Dikomunikasikan dengan baik. Oh ya silakan, terima kasih Pak. Jadi masjid dirawat, pas kajian sandal ditata rapi. Ya kan? Tempat sampah disiapkan dengan porsi yang pas. Kemudian toaknya juga tidak mengganggu tetangga-tetangga. Cukup di dalam saja. Ya kan? Kemudian parkirnya yang rapi, searah. Gitu. Selesai kajian, jangan panitia bubar duluan. Kajian pesertanya pulang, panitianya masih yo bersih-bersih dulu. Bersih semua, kasih wangi. Gitu. Setelah itu baru makan-makan, gak apa-apa. Jadi nanti setelah dipakai Ahad pagi, taklim. Sampai jam 10, selesai. Satu jam bersih-bersih, merapikan kembali. nanti masyarakat datang takmir zuhur, udah pasti salafi itu bersih banget ya, rapi. Jadi takmir itu udah bisa membedakan. Ini pasti tadi kajian ada nih, bersih sih tapi kipas anginnya dibersihin, ya kan? Sawang-sawangnya dan rumah serangga itu juga apa laba-laba dibersihin. Masya Allah. Bisa ngebayangin gak seperti itu? Atau cuma hayalan aja? Dafa, kan kamu ketua panitia. Kamu bisa melakukan seperti itu? Ya? Tapi yang dukung kamu cuma 3 orang loh. Yang lain, Fak, aku izin dulu, Fak. Ada urusan gini, Fak. Aku tinggal kamu sama berdua sama temanmu. Kamu menyerah? Kalau tinggal sendiri? Enggak ada teman? Ya itulah perjuangan. Wakafa bi rabbika hadian manasira. Tapi enggak mungkin lah. Orang baik itu pasti ada yang ngedukung. Sebagaimana orang jahat juga ada yang mengikuti, ya kan? Bisa dipahami? Wahai para pendakwah, para ustad-ustad yang mulia dan terhormat. Begitu ya. Ibrahim, Ahmad. Mana Ahmad tadi? Abdurrahman. Ya, Ahmad tadi sana, Abdurrahman di sini. Begitu. Jadi, jangan sampai lengah. Kita merasa sudah dapat izin, takmir, setuju. Bahkan beberapa takmir ikut mendengarkan taklim. Yang lain, masyarakat yang lain, belum tentu. Makanya kita rawat itu. Itu sebagai contoh aja. Qala rahimahullahu ta'ala. Wadhalika anna wujudal aduwi yumahhisul haqqa wa yubayyinuhu. Kata Syekh Al-Utsaimin, karena keberadaan musuh itu akan menjadi faktor pembanding dan pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Kalau enggak ada musuhnya kan ini enggak ketahuan ini kualitasnya. Enggak ada pembandingnya. Fa innahu kullaba wujidal mu'aridu qawiyat hujjatul akhari. Kalau ada orang yang menentang dan menghalang-halangi, hujjahnya yang benar ini akan kuat. Wa hadha alladhi ja'alahu Allah ta'ala lil anbiya'i ja'alahu aidan li atba'ihim. Hal ini yang Allah tetapkan terjadi para nabi, pada diri para nabi juga akan dialami oleh pengikut-pengikut para nabi. Fa kullu atba'il anbiya'i yahsulu lahu mithlu ma yahsulu lil anbiya'i. Setiap orang yang menjadi pengikut para nabi akan mengalami apa yang dialami para nabi. Qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Wa qala wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Fa inna ha'ula'il mujrimin ya'taduna 'ala rusuli wa atba'ihim wa 'ala ma ja'u bihi bi amrayn. Para penentang yang memusuhi para rasul dan pengikut-pengikutnya itu akan melakukan dua cara. Jadi semua bentuk permusuhan dari musuh-musuh Islam itu kalau kita klasifikasikan akhirnya akan muncul jadi dua. Al-awwal at-tashkik, ats-tsani al-udwan. Yang pertama menimbulkan keragu-raguan. Bagaimana caranya membuat umat itu tidak percaya kepada para rasul, tidak percaya kepada para pengikut rasul. Diceritakanlah bahwa salaf itu teroris, salafi itu menghalalkan ini, mengharamkan itu. Padahal tidak. Salafi itu begini, nikah mut'ah di antara mereka. Itu kan banyak terjadi seperti itu. Ada satu kasus di satu daerah, bayi dibuang. Lokasi pembuangan bayi, masih hidup bayi itu. Lokasi pembuangan bayi itu dekat dengan pondok kita. Tersebar berita bahwa bayi itu adalah hasil hubungan gelap yang dilakukan oleh salaf. Yang bercadar-cadar itu. Ya. Itu berita itu sampai tersebar kemana-mana. Gak tahu siapa yang memunculkan pertama. Walhamdulillah akhirnya terbukti. Bahwa ternyata bayi itu adalah hasil hubungan gelap. Nas'alullah salam wa'ala afiyah. Seorang siswi SMK. Masih berusia SMK. Waktu itu non-muslim dia. Bukan seorang muslimah. Ya kan? Dengan pacarnya akhirnya dia malu dibuang di situ. Tapi lokasinya dekat pondok. Saya tidak membicarakan kasusnya. Tapi lihat ini. Musuh-musuh dakwah itu. Setiap kali ada celah, ambil. Diarahkan ke Ahlus Sunnah. Harus hati-hati. Harus waspada kita. Itu namanya tashkik. membuat ragu masyarakat. Yang menjadi masalah adalah orang yang sudah terlanjur mendengar berita tadi belum tentu dapat klarifikasi. Paham gak? Si A dia udah terlanjur dengar, oh kelompok sana itu. Hubungan gelap sesama mereka. Akhirnya bayinya dibuang. Dia pergi. Dia gak tahu setelah beberapa hari terbukti. Ini bukan yang cadaran-cadaran itu. Ini siswi SMK. Ini segala macam. Tapi dia udah terlanjur dengar, terlanjur pergi dia. Dia kalau sebar sana, sebar sini. Siapa yang mengejar untuk klarifikasinya ini? Itu yang kita takutkan. Makanya apa? Harus hati-hati. Harus waspada. Jangan lengah, jangan terlena. Atsani al-udwan. Cara yang kedua adalah terang-terangan memusuhi. Bahkan secara fisik. Dengan tulisan, dengan suara, dengan perbuatan. Amma tashkiku, faqala Allah Ta'ala fi muqabalatihi wa kafa bi rabbika hadian. Tashkik, membuat orang itu tidak percaya dengan kebenaran manhaj salaf. Allah Azza wa Jal berfirman untuk menghadapinya. Wa kafa bi rabbika hadian. Cukuplah Allah yang berikan petunjuk mereka-mereka yang ragu dan meragu, membuat ragu itu. Liman arada an yulillahu a'da'ul anbiya wa amal udwan faqala Allah Ta'ala fi muqabalatihi wa nasira liman arada an yarda'ahu a'da'ul anbiya. Kalau yang menimbulkan keraguan-raguan, syubhat, kita ingat Allah lah yang berikan hidayah. Kalau ada yang memusuhi secara fisik, entah tulisan dan lisan, maka kita ingat bahwa Allah adalah sebaik-baik zat yang berikan pertolongan. Fallahu Ta'ala yahdi ar-rusula wa atba'ahum wa yansuruhum ala a'daihim walau kanu min aqwal a'da fa'alaina alla nai'asa likathratil a'da. Kata Syekh Al-Uzaimin, Allah lah yang berikan petunjuk bagi para rasul dan para pengikut mereka. Allah lah yang menolong dan membela mereka menghadapi musuh-musuhnya. Walaupun musuh yang paling kuat, maka kita harus optimis. Jangan sampai putus asa menghadapi banyaknya musuh. Baik. Cukup? InsyaAllah. Kita lanjutkan pada pertemuan yang datang. Ini rasanya sedikit, tapi mudah-mudahan bisa kita pegang sebagai sebuah prinsip. Kan begitu ya? Udah, kita harus yakin seperti itu. Ya, kita, langkah pertama adalah memperbaiki diri sendiri, evaluasi terus. Ya kan? Bagaimana kita membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita koreksi niat, koreksi niat, koreksi niat. Ya kan? Asalkan jujur, asalkan benar, asalkan ikhlas. Wa kafa bi rabbika hadian manasira. Allah yang sudah memberikan janji, cukup, tidak usah yang lain. Cukup Allah yang berikan petunjuk, cukup Allah yang membela. Kalau sudah diberi petunjuk oleh Allah, man yahdihillahu fala mudhillah. Siapa yang berani menentang? Siapa yang mampu menghalang? Ya kan? Wa nasiran, yang membela. In yansurukumullahu fala apa Ibrahim? In yansurukumullahu fala ghalibalakum. Kalau Allah yang menolong kalian, siapa yang mau menghadapi? Gak ada yang bisa. Walaupun semua manusia dan jin bersatu padu, an yadurruka, terus lam yadurruka illa ma kataballahu alaika, sudah. Yakin seperti itu, bismillah. Jadi gak usah melihat musuh lah. Tapi koreksi diri sendiri terus gini. Karena kalau kita baik, kita ikhlas, Allah yang menolong. Allah yang ngasih jalan keluar. Wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.